Sane ngatiku kowe mbiyen ngandani uripku saiki ne kowe lunga ninggal janji palsu apa iki piwala tersamu ukir citra neng jero batinku apa teko tulanan atiku sampe namu nalika ati iki wis mantep pilih kowe nanging memburine aku mbok tinggalake sorot ping mripat wis ranan gak ade tresno rasa wis tak rampung atiku tak larani yen kelingan janji maneh saka iki ra kuat kabeh esemanku dadi lulu sambat uripku saya susah sawise kowe cedro nangira tresno suci iki dadi nyedhu lara nang ngati pancen tresno marani mas nanging aku ra bisa baleni kape kita kowe tau ono ning atiku kowe biyen kancane uripku saiki ne kowe lunga ninggal janji palsu aku lancar berparing gantinya.